Wajahmu ingatkan aku dengan dia yang telah tiada. Tak bermaksud ku samakan kau dengan dia. Aku mengapa Tuhan mempertemukan aku denganmu? Aku cinta dia, tapi takdir memisahkan. Kau datang di sampai tak bisa bedakan rasa bahagia dan rasa sedih sejak aku anggap dia takkan tergantikan. Kau datang di dengan dia.